Gak ya. Velos. Titan Smith Helium. Titan ya. Titan Ball. Titan Ball. Rokok Titan Ball ini. Ah ini dia, Titan Ball. Titan Ball, Titan Ball. Kita minggat ke sini yaitu bol-bolan tapi bukan sekedar rokok bol. Walaupun artinya memang tebal tapi gak bikin kantong Anda menjadi tipis. Inilah dia rokok Titan Ball. Kedengeran namanya seperti obat kuat pembesar kelamin namun bentuknya ini rokok. Lupakan ocehan tadi, mari kita ulas sejenak bentukannya. Menurut saya pribadi, sangat keren di mata seorang desainer produk. Waduh, amatiran. Dilihat dari kontur menyudut yang ada di tiap sisi, juga didukung oleh wallpaper metalik yang begitu berkesan maco. Tentunya, preman manapun pasti cocok jika memilih rokok Titan Ball ini. Nampak kontras pada depan kemasan, yaitu terpampang seperti ya, gambar apa ini, semacam resleting celana atau apapun itu yang sedang dibuka. Sebagai mungkin ya ditampilkan sebagian, mungkin biar gak kepanasan. Kemudian desain penulisan merek yang juga sudah terlihat memenuhi standar kejantanan sebuah brand, yaitu dengan penulisan kata Titan pada bagian atas, kemudian disusul oleh kata Bold di bawahnya menggunakan pemilihan font berkarakter. Yang dimana saya juga menyukai desain tegas seperti ini, apalagi penempatan logo berikut. Jumlah batangannya pun juga diposisikan center pada bagian. Namun masih satu elemen senada terhadap wallpaper kemasan tersebut. Bisa dipastikan yang mendesain ini adalah orang DKV yang cukup punya selera rebel dalam komunikasi produk. Eh, kok malah bahas desain? Oke, Titan Ball isi 20 batang. Produksi PT Sumber Barokah Sidoarjo. Harganya Rp15.000 dan termasuk ke dalam rokok golongan SKM Bold Flavor. Dengan kadar nikotin nyaris 2 mg. Yang sepatutnya masuk ke dalam keluarga rokok kretek. Filteran. Namun Titan ini mencoba untuk bersaing nampaknya. Mungkin pengen menandingi pecinta LA Black atau On Bold sepertinya. Mengingat rokok mereka itu ya harganya memang selangit. Jika membaca kadar nikotin yang terhitung berat, juga tar yang melimpah, bisa dipastikan rokok Titan langsung menonjol saat hisapan awal dengan aroma manis yang tidak begitu menusuk layaknya On Bold. Namun cenderung wanginya man dan ada pedas-pedas cengkehnya. Saya ambil batangan seukuran rokok bol yang pada umumnya dengan isian. Batang besar digulung rapat beserta filter yang juga rapat. Kemudian kembali ke desain tadi. Terlihat jelas di sini terdapat merek Titan yang ternyata juga pernah dibahas oleh rekan kita sesaat lagi. Sambil mengulas sedikit varian lain dari Titan Bold tersebut. Ada estetika yang terdapat dalam sebungkus Titan Ball ini yang tak hanya sekadar dipakai lalu dibuang, melainkan ada banyak hal yang perlu Anda cermati dan unik jika diperhatikan, mulai dari segi desain grafis, pemilihan font atau simbol yang terkesan berkarakter dan menjiwai target konsumen, bahkan hingga sebatang gaya Bahkan hingga sebatang gaya hinggap keren di mulut. Bahkan hingga sebatang gaya ini hinggap keren di mulut Anda. Titan Bolt ternyata masih ada satu varian lagi yang beda warna, yaitu Titan Bolt hijau yang digadang-gadang punya rasa mentol seperti Smith hijau dengan sensasi dinginnya itu. Hanya saja desainnya agak sedikit bocah menurut kami. Sekilas nampak ramah, begitupun Titan Bolt merah yang lain sendiri dibanding Titan Bolt hitam dengan tampang premannya yang punya kemiripan terhadap Dizabolt untuk segi warna karakter.